Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama syukur kepada Allah kita telah masuki 17 Agustus 2021 76 tahun Merdeka Indonesia. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat dan alhamdulillah kita isi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik untuk bangsa negara kita. Dalam situasi COVID saat ini, insyaallah kita juga selalu sinergi. Ini kita bawa paket setelah kemarin ke Banten, pas bersama dengan Adan kita akan ke Bandung ya, dengan Jawa Barat bertemu pemerintah setempat, gubernur, kemudian MUI, Polda, Pangdam 3 Siliwangi. Allahuakbar. Mudah-mudahan dilancarkan. Sebelumnya saya juga ikut di dalam rumah meriahkan kemerdekaan dengan ikut lomba makan kerupuk situasi PPKM level 1 kerupuknya. Baik ya, sudah adzan, dia sudah mau siap-siap berangkat. Semoga yang di Banten sudah dibagi bermanfaat lewat gubernur kemarin. Yang ini kita kirim masih ketemu gubernur juga di MUI Masyarakat Jawa Barat, dan insya Allah kita siapkan mudah-mudahan sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Siapa nih? Habis siapa nih? Ayo Mbak Amel.